صحيح ومن ربي أهدئ إحساني وإلى وليه أنا بعيد kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Arsyid Mekkah Rojor rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dalam tema tauhid dari kitab Al-Fawaid Al-Mastura fi hali al-fadhil kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah matan karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala. Syarah dari Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang hakikat syirik akbar. Yang dimaksud hakikat di sini kurang lebih adalah pengertian. Telah diketahui bahasanya syirik i'tibar dengan melihat kadarnya terbagi menjadi dua macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Lantas apa itu hakikat atau pengertian syirik akbar yang membatalkan iman sampai ke dasar-dasarnya? Jawabannya, syirik akbar adalah tindakan seorang hamba menjadikan selain Allah, yaitu min ghairillahi selain Allah, sebagai nid dan tandingan bagi Allah. Yang dimaksud dengan nid adalah al-khasam, lawan bagi Allah. Caranya hamba tadi menyamakan selain Allah dengan Allah yang merupakan Rabb semesta alam. Li'anna tasyakkana adanya kebersamaan atau mendua yang tadi mengharuskan dari sisi lafaz makna menghasilkan makna bersekutu. Maka orang yang musyrik menyamakan selain Allah yaitu makhluk dengan Allah. Oleh karena itu syirik itu mengandung unsur taswiyah, penyamaan, meskipun bukan menyamakan dari semua sisi. Wa inama hanyalah dari sisi menjadikan makhluk sebagai ilah, sebagai sesembahan yang disembah, bagaimana menyembah Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang musyrik itu mencintai sesembahannya sebagaimana Allah dicintai, merasa takut kepada makhluk sebagaimana rasa takut kepada Allah. Syirik itu bisa dengan keyakinan. Bentuknya seorang meyakini i'tiqad dan betul-betul yakin. Dia jadikan dalam keyakinannya selain Allah itu setara dan sama dengan Allah. Dengan ini dia musyrik. Semacam mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah andada dan tandingan. Yuhibbuhum, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu, kahubillahi, sebagaimana mereka mencintai Allah. Untuk potongan ayat kahubillahi di sini ada dua ragam penafsiran. Tafsiran yang pertama, sebagaimana cintanya orang yang beriman kepada Allah. Kemudian tafsiran yang kedua adalah sebagaimana cinta mereka orang musyrik kepada Allah. Maka menurut penafsiran yang kedua, maka kemusyrikan yang ada dalam ayat ini adalah kemusyrikan dalam cinta, mencintai makhluk sebagaimana mencintai Allah. Wa yaltaji'u ilaihi wa yada'uhu. Dan di antara bentuk kemusyrikan adalah mengadu kepada makhluk dan berdoa mengharap kepada makhluk. Artinya, terkadang kemusyrikan itu dalam ucapan. seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Jika seorang berdoa kepada selain Allah dalam hal yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, faqad asyraka, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Rekamannya bermasalah, Mas. Wa yakhafuhu, dan merasa takut. Artinya orang yang menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah itu merasa takut kepada makhluk, berharap, wa yakhafu ilaihi, dan berharap kepadanya dan bertawakal kepadanya, maka sungguh dia telah musyrik. Artinya kemusyrikan itu bisa jadi dalam bentuk perbuatan semacam bersujud untuk selain Allah dan menyembelih untuk hewan untuk selain Allah. Di sini disampaikan letak-letak kemusyrikan. Yang pertama tadi, musyrik bisa dengan i'tiqad, dengan semata-mata keyakinan tanpa ucapan dan perbuatan. Yang kedua, ada syirik dengan ucapan, biqaulin, dengan ucapan meskipun tidak ada keyakinan. Kemudian yang ketiga, ada musyrik bil fi'li, dengan perbuatan meskipun tanpa keyakinan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di An-Nunniyah mengatakan, fasyirku fahdharhu, fasyirkun zahirun, dha syirku laysa biqabilil ghufrani, wa watikadun nitil lirrahmani, ayyankana min hajarin wa min insani, yada'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu, wa yuhubbuhu kama habbatid dayyani. Syirik, waspadailah syirik. Fasyirkun zahirun, syirik yang terang-terangan, yaitu syirik akbar, dha, itulah syirik kesyirikan, laisa biqabilil ghufrani, yang tidak bisa diberi ampunan. Wahuwa, dan definisinya adalah menjadikan tandingan bagi Allah Ar-Rahman, ayan kana, apapun tandingan tersebut, bisa jadi bentuknya batu ataupun manusia. Yada'uhu, berdoa kepadanya, berharap kepadanya, kemudian takut kepadanya, mencintainya sebagaimana mencintai Allah yang salah satu namanya adalah Ad-Dayyan, zat yang memberi pembalasan. Maka orang musyrik adalah orang yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah, mentaati makhluk sebagaimana taat kepada Allah dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, atau mengikuti selain Allah tidak dalam hal yang Allah ridai. Artinya mentaatinya atau mengikutinya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dalil kali ini kesyirikan adalah firman Allah Jalla wa Ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan ulama-ulama mereka, yaitu ulama Yahudi, ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, dan ruhban itu untuk Nasrani, arbaba min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah. Ruhban jamak dari rahib, yang makna asalnya adalah takut. Jadi kata-kata ruhba, karena inilah motor utama yang menyebabkan mereka jadi ahli ibadah. Besarnya rasa takut kepada Allah. Nah, ulama dan ahli ibadah bisa jadi berhala. Bentuknya manakala diperintahkan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lantas meyakininya. Faha adalah syakka, maka ini tidaklah diragukan adalah syirik akbar. atau mentaatinya dalam syirik dan mengikutinya dalam syirik. Semacam ada seorang yang menyerunya, ahadun ma, ada seseorang yang menyerunya untuk menyekutukan Allah, dia lantas dia mentaatinya, maka tidaklah diragukan bahasanya dia adalah syirik kepada Allah yang merupakan syirik akbar. Dan yang lainnya yaitu bentuk-bentuk ibadah yang tidaklah menjadi, tidak ada yang la yastahiquha, tidaklah berhak atasnya kecuali Allah. Wa aktsaru ikhtisaran, dan lebih ringkas, manakala kita katakan definisi syirik akbar adalah ja'lu syai'in min huquqillahi li ghairihi, menjadikan salah satu dari hak Allah dijadikan li ghairihi, untuk selain Allah. Mimma yata'alaku, yang berkenaan dengan dasar tauhid. Dasar tauhid dan spirit tauhid adalah memunikan cinta hanya untuk Allah. Karena al-mahabbah adalah aslu ta'aluh, adalah pondasi at-ta'aluh, menyembah wa ta'abud dan beribadah kepada Allah. Bahkan mahabbah atau cinta adalah hakikat ibadah. Wala yatimu tauhidu, tauhid tidak akan terwujud sampai sempurnalah cintanya seorang hamba kepada Rabbnya. Sedangkan definisi syirik asghar adalah menjadikan salah satu dari hak Allah kepada makhluk, namun itu yang berkenaan dengan kesempurnaan tauhid. Syirik akbar adalah dosa yang paling besar dan dosa yang paling berbahaya ala itlaq, tanpa pengecualian. Dan hukumannya adalah hukuman yang paling besar. Adapun hukuman syirik itu adalah hukuman yang paling besar, maka hal ini berkaitan dan dikarenakan sejumlah alasan. Yang pertama, syirik adalah dosa yang pelakunya tidak akan Allah ampuni al-battata sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, manakala Allah disekutukan ghairahu dengan selain Allah. Ayaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni selain itu. Ayaghfiru ghaira syirk min dzunub, mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha'u, untuk siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan ini berlaku untuk yang belum bertobat, artinya dibawa mati. Maka jika dosa syirik itu dibawa mati, tidak akan diampuni. Adapun jika dosa dibawa syirik dibawa mati, maka jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak Allah menghukum karenanya. Pertimbangan yang kedua, syirik adalah dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Tuna baqiyatu dzunubi, yang ini tidak berlaku untuk dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain tidak menyebabkan kekal di neraka. Yang ketiga, syirik itu menghapus semua amal dengan syarat jika bersambung sampai mati. Jika bersambung sampai mati, kalau sebelum mati itu tobat, ulama berselisih pendapat apakah amalnya terhapus ataukah tidak. Yang kemarin telah kita singgung masalah ini. Sedangkan syirik adalah dosa yang paling besar adalah karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa may syirik billah, siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh iftara itsman azima, dia melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Nah, kenapa syirik itu mendapatkan label a'dhamu dzunub, dosa yang paling besar? Maka ada sejumlah alasan. Yang pertama, karena syirik adalah ghayatul intiqas, pelecehan paling tinggi. Pelecehan paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan itu. Pelecehan terhadap Allah yang paling tinggi. Wal istihana, dan ghayatul istihana, menghina Allah yang paling tinggi. Ghayatul istihana, menghina Allah yang paling tinggi. ya, melecehkan dan menghina pihak rububiyah wal uluhiyah. Ya, berkenaan dengan uluhiyah dan rububiyah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menyekutukan Allah sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Ai ba'udat ghayatuhu an kulli khairin. Ya, tujuannya itu jauh dari seluruh kebaikan sehingga tidak diharapkan untuknya mendapatkan keberuntungan. Kemudian syirik adalah a'zamul mu'anada, bentuk keras kepala yang paling kebangetan kepada Rabbil Alamin. Mu'anada, keras kepala. Ya. Maka keras kepala yang paling terlaluan adalah syirik. Dilarang syirik masih saja berbuat. Ini keras kepala yang paling keterlaluan. Kalau dilarang maksiat, melanggar, ya keterlaluan. Keras kepala, namun tidak sefatal keras kepalanya orang musyrik. Yang ketiga, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman apakah yang lebih besar dibandingkan makhluk dijadikan dan diposisikan makhluk yang lemah dari segala sisi dijadikan sebagai niddan wa adlan, tandingan dan tandingan untuk zat yang maha kaya, zat yang maha agung dari segala sisi. Benarlah Allah yang berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian alasan yang keempat, kenapa syirik adalah a'zamu dzunub? Karena syirik itu mengandung buruk sangka kepada Allah. Maka semua orang musyrik itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana label yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik, Allah katakan, "Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat." Allah akan mengadab orang munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah katakan, "Adzanina billahi dzannasau." Mereka adalah orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Alaihim dairatus sau. Ya, untuk mereka giliran yang buruk. Allah murka pada mereka, Allah melaknat mereka dan Allah siapkan bagi mereka neraka. Wasa'at masyirah, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Itulah sangkaan jahiliyah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, yadhununna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka untuk Allah sangkaan yang tidak benar, itulah sangkaan jahiliyah. Ya, sangka buruk sangka atau sangkaan yang jelek inilah yang menjatuhkan, itulah yang menyebabkan hinanya mereka orang-orang musyrik. Fa inna maka mereka kanu mereka beranggapan bahasanya anahum asyrakum allahi, mereka menyekutukan bersama Allah. Li anahum, karena mereka mencari syafaat di sisi Allah, wa zulfa, dan posisi yang dekat, wa qurba, dan posisi yang dekat. Ya, dari mereka-mereka orang-orang saleh yang mereka jadikan sekutu bersama Allah. Maka ini adalah buruk sangka yang sangat keterlaluan kepada Allah. Sisi buruk sangkanya karena mereka menyangka Allah tidak akan menyayangi, tidak akan mengampuni, tidak akan memberi illa bimuharrikin. Kecuali ada yang menggerakkan, ada penggerak yang menggerakkannya. Mu'athirin yu'athiru alaihi. Kecuali ada yang pemberi pengaruh yang mempengaruhi Allah, yaitu para syufa'a, pemberi syafa'a. Kalau tidak pakai syufa'a, nanti tidak ada yang mempengaruhi Allah. Maha tinggi Allah dari hal itu, uluwan kabira, setinggi-tingginya. Yang kelima, syirik adalah dosa yang tidak ada syahwat yang mendorong untuk melakukannya. Maka dia lebih jelek daripada maksiat zina, maksiat mencuri. Karena kalau zina ada syahwat yang mendorong. mencuri ada syahwat yang mendorong untuk itu. Dia akan mendapatkan sesuatu. Ada kenikmatan, ada kesenangan yang bisa, ada kesenangan yang bisa didapatkan. Nah, kalau syirik ini tidak ada kesenangan yang didapatkan. Dan kaidah dalam masalah bertingkat-tingkatnya dosa, kullama dha'ufa da'i ila dhanbi kana ashna wa kana ismu a'zam. Maka setiap kali lemah faktor pendorong untuk melakukan dosa, maka dosa tersebut lebih kecil dan dosanya lebih besar dibandingkan yang kuat faktor pendorongnya. Maka zina yang dilakukan oleh orang yang tua renta itu lebih jelek daripada zina yang terjadi pada anak muda. Kemudian memperkosa nenek-nenek itu dosanya lebih jelek daripada dia memperkosa gadis misalnya. Karena faktor pendorongnya itu makin lemah. Maka jika faktor pendorong untuk melakukan hal itu makin lemah, dosanya makin asyna, makin jelek, dan dosanya, maka itu dosa, perbuatannya itu asyna semakin kecil dan dosanya semakin besar. Karena dha'ful iman bisa babi akthar, dan melakukan dosa tersebut itu menyebabkan, lebih menyebabkan kelemahan iman. Kelemahan iman dikarenakan hal itu lebih banyak. Maka kadar iman yang hilang karena dosa itu lebih besar daripada yang tidak seperti itu. Alhasil kesimpulannya, syirik secara istilah adalah menetapkan sekutu bagi Allah dalam sebagian kekhususan Allah. Dan syirik itu termasuk dalam kosakata kafir halal ifradi ketika kosakata kafir disebutkan sendirian. Di anna syirka kana kesyirikan itu ima takdibun, boleh jadi mendustakan dalil-dalil tauhid. Dan mendustakan dalil-dalil tauhid ini ada di antara bentuk kekufuran dengan ucapan. Dan boleh jadi enggan untuk patuh terhadap dalil-dalil tauhid atau berpaling masa bodoh dari menurunkan dalil-dalil tauhid. Dan iba, enggan, dan berpaling ada di antara bentuk kekafiran dengan perbuatan. Dan syirik adalah bentuk kafir yang paling banyak, bentuk kekafiran yang banyak terjadi, paling banyak terjadi di berbagai macam umat. Kemudian syirik jika diiktibar dengan melihat kaitannya terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yaitu menetapkan sekutu bagi Allah, sekutu dengan bagi zat Allah atau kerajaan Allah atau perbuatan Allah atau perintah Allah, seperti syiriknya Nasrani, Majusi dan Falasifah. Dan yang dimaksud syirik dalam rububiyah adalah menetapkan adanya mitra bagi Allah Ta'ala dalam sebagian sifat rububiyah. Jadi dalam sebagian saja. Karena menetapkan adanya dua pencipta yang sama, yang sekufu dan setara dalam sifat dan perbuatan, itu tidak pernah terjadi di dunia manusia. Majusi yang memiliki Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya, mereka mengatakan Tuhan cahaya lebih baik daripada Tuhan kegelapan. Maka betul-betul setara itu tidak ada. Sehingga hanya fi ba'di ma'ani rububiyah. Cukup dalam salah satu sifat rububiyah. Bentuk-bentuk syirik dalam rububiyah. Tercakup di bawah al-anwa as-sabiqah. Macam-macam di atas banyak bentuk syirik rububiyah yang tidak cukup isyarat. sekilas dimna tidak terkait macam-macam syirik dalam rububiyah. Labuta tidak boleh tidak anufasilal kaula, kita harus berpanjang lebar sedikit fi asyari hadis wari untuk membahas bentuk-bentuk syirik yang paling populer. Yang pertama adalah syiriknya falasifah. Meskipun ini tidak populer ini, kecuali populer dalam makna tertentu. Faqad ibtakara al-falasifah. Maka falasifah itu mereka mengada-adakan nazariyah teori yang mereka sebut dengan teori faid atau teori sudur atau tawallud. Fait itu ya kalau maknanya secara bahasa curahan, sudur itu muncul, tawallud itu menghasilkan atau mewujudkan. Dan ini teori ini dibuat untuk menafsirkan suduril kasrah. Ya, munculnya banyak dari wahdah mutlaqah, dari keesaan yang sempurna. Tanpa terjadi padanya takatsurun menjadi banyak ataukah berubah. Faza'amu maka mereka beranggapan anna mabda'al awal wahidun min kulli wajahin. Bahasanya ya, prinsip yang awal, prinsip yang pertama adalah esa dari semua sisi, tunggal dari semua sisi. Dan tidaklah muncul dari yang tunggal kecuali tunggal. Wa akluhu li dzatihi dan akalnya itu adalah illah sebab kemunculan al-mubtada al-awwal anhu, makhluk yang pertama darinya. Dan wa hadzal mubtada dan makhluk yang pertama ini atau disebut juga dengan akal pertama ini mengandung taslis tiga unsur. Karena yukalu, karena bisa ditangkap oleh akal mabda'uhu awalnya. Dan juga bisa ditangkap secara logis wujubu wujudihi, wajib keberadaannya yang bersandar pada mabda' al-awwal. Dan logis imkanuhu bin nazar ila dhatihi, kemampuannya bin nazar memandang pada zatnya. Maka timbullah curahan dari anil jihatil ula, dari aspek yang pertama, maka muncullah aklun mufariq, akal yang membedakan. Kemudian dari jihad yang kedua muncullah nafsun falakiyah, jiwa atau garis edar atau benda-benda langit. Wa anithalithah, dan dari yang ketiga muncullah benda-benda langit. Wa yatakarraru hadzan naw' minal faid, maka berulanglah pencurahan semacam ini sehingga terwujudlah benda-benda langit. Wayantai dan berakhir pada akal yang tidaklah berkonsekuensi darinya benda-benda falaki, benda-benda langit. Yang itu disebut dengan akal ke-10. Yang dinamai dengan al-akal al-fa'al. Kalau mau diterjemahkan secara bahasa, akal efektif. Wa an hadzal aqli, dan dari akal ini, akal fa'al, akal ke-10 ini muncullah huyuli al-alam al-unsuri. Eh muncullah kemudian dunia unsur dan bentuk-bentuknya dan jiwanya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan ada yang bisa berbicara. Artinya akal fa'al itulah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bawahnya. Dan mereka falsafah tidak berhenti sampai di sini. Bahkan mereka menjadikan akal fa'al, akal ke-10 itu sumber wahyu yang didapatkan oleh para nabi dan pengetahuan para wali. Wahadin nadhariyah, nadhariyatul faid atau sudur atau tawalud ini adalah syirik senyatanya dalam rububiyah. Wa ba'duha syirik dalam rububiyah dengan zatnya. Dan sebagiannya dengan menengahi akal mufariq. Maka akal dalam anggapan falasifah muncul dari Allah atau terlahir dari Allah dalam bentuk tasalsul, dalam bentuk silih berganti. Walaisa lillahi fi'lun fihi, Allah tidak punya peran dan perbuatan untuk penciptaan alam illa kecuali dengan menciptakan makhluk pertama. Sedangkan yang lainnya adalah peran dan perbuatan akal mufariq. Kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ucapan mereka falsafah bahwasanya jiwa dan akal ma'lumatun lahu, telah diketahui dan terlahir wal mutawalatun anhu, dan akan muncul ciptaan anhu darinya. Ini adalah kekafiran yang lebih besar daripada kekafiran orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahasanya malaikat adalah anak perempuan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَجَعَلُوا لِلَيْهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ, dan mereka jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, sekutu-sekutu jin. Padahal Allah yang menciptakan mereka. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, dan mereka diberikan bagi Allah anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ilmu maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat yang mereka tetapkan. Maka orang musyrik jahiliyah meyakini malaikat adalah anak perempuannya Allah. Sedangkan mereka para pelajar filsafat, yaitu maksudnya filsafat ketuhanan, ya tidak semua ilmu filsafat itu terlarang. Filsafat yang dimaksudkan di sini adalah filsafat teologi, filsafat ketuhanan. Sampai membahas tadi sebagaimana telah sebagiannya kita telah baca. Kalau pakar filsafat itu falsafah, kalau mutafalsifah itu artinya pembelajar. Dan mereka-mereka pembelajar filsafat mengatakan akal itu seperti laki-laki, jiwa itu seperti perempuan. Dan dua-duanya muncul dari Allah. Maka mereka orang-orang jeli yang mengatakan ini bahasanya Allah menciptakan malaikat dengan kehendaknya dan kuasanya. Dan dia Allah adalah Rabb semesta Allah langit dan bumi. Wa amma haula, adapun mereka ni falasifa, mereka mengatakan ni akal yang akal ini dinamai oleh orang-orang yang pura-pura masuk Islam dari mereka falasifa, mereka namai inal ukul itu malaika, sama dengan malaika. Yang mereka katakan ada akal pertama sampai akal ke-10. Itu disebut oleh yang pura-pura masuk Islam dari falasifah malaikat. Yakuluna, mereka mengatakan bahasanya ukul yang jumlahnya ada 10 itu ma'lulatun, memiliki illah dan terlahir dari Allah, dan Allah tidak menciptakannya dengan kehendak dan kuasanya. Namun itu muncul dari zat Allah. Nah, mending orang musyrik jahiliyah yang mengatakan Allah menciptakan malaikat dengan kehendaknya dan kuasanya, dan Allah jadikan malaikat sebagai anak perempuannya. Kalau ini tidak, tanpa kehendak dan kuasa Allah. Bayakuluna, dan mereka mengatakan, inilah akal, inilah Rabbul Alam. Bukan Allah. Allah hanya menciptakan akal awal dan seterusnya. Adapun pencipta alam adalah akal. Maka akal awal itu menciptakan segala sesuatu selain Allah dalam keyakinan mereka. Wasani, akal kedua, abda'a, menciptakan masiwallahi wasiwal akal awal, selain Allah dan akal pertama. Demikian seterusnya sampai berakhir pada akal 10 yang disebut akal al-fa'al. Yang ini berkenaan dengan garis edar rembulan. Mereka mengatakan bahasanya akal yang ke-10 abda'a mencipta ma tahtal falak. Semua yang di bawah falak, di bawah garis edar benda-benda langit. Bahwa maka akal ke-10 menurut falasifah adalah pencipta semua makhluk di bawah langit. Berupa angin, mendung, gunung, hewan, tumbuhan, bahan tambang. Wa minhu, dan dari akal ke-10 yang disebut akal fa'al, ya, maka bercuralah ilmu, wahyu dan ilmu kepada para nabi dan yang lain. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan, hakikat ucapan dan perkataan falasifah adalah menihilkan hawadis, hal yang baru dari al-fa'il pelaku. Fa'inakula ma, maka semua yang mereka sebutkan min fi'li hadil fa'ilat, perbuatan berbagai macam pelaku ini adalah perkara yang baru, membutuhkan muhdis yang membuat baru, yang terwujud dengannya ihda suhu, pembentukan barunya. Dan perkara yang mungkin itu tidak boleh tidak harus memiliki perkara yang wajib, yatimu bi wujuduhu, yang terwujudlah dengannya, ya, wujudnya. Dan segala sesuatu selain al-khaliq, pencipta yang dulu, yang wajib keberadaannya dengan sendirinya, selain itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah sang pencipta, ya, dan zat yang keberadaannya, eksistensinya itu satu hal yang wajib, bukannya satu hal yang mungkin. Itu selain Allah, itu semuanya membutuhkan kepada yang lainnya. Fala yatimu bi, maka tidaklah terwujud dengannya hudusu hadisin, terciptanya satu hal yang baru, dan tidak pula adanya wujud yang mungkin. Ini syiriknya falasifah. Kemudian yang kedua, syiriknya Nasrani. Dulunya Nasrani itu berakidah dengan akidah tauhid. Dan setelah beberapa tahun dari diangkatnya Al-Masih alaihissalam, akhodat mulailah fenomena syirik menjalar dalam keyakinan mereka. Maka mereka terbagi alal mada, selama jangka dalam jangka waktu, ila ta'ifataini, ada dua kelompok. Ya, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan syiriknya falasifah, jadi ada teori namanya dalam bahasa Arab teori faid atau sudur atau tawalud. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, info dari Kak Irlan, teori emanasi. Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia, ini teori faid itu teori emanasi. Ya, kemudian ya ini fungsinya untuk menafsirkan munculnya banyak makhluk dari satu zat yang esa yang mutlak keesaannya tanpa dia mengalami berbanyak dan berubah. Fa za'amu anal mabda al awal. Nah ini ini Tuhan yang ini, Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan, mabda al-awwal. Dia adalah zat yang tunggal dari semua sisi. Sehingga tidaklah muncul darinya kecuali satu saja. Ini inilah akal yang pertama. Wa aqluhu li dzatihi illatun li suduril mubtada al-awwal. Maka akal dari mabda al-awwal itu adalah ilah untuk kemunculan makhluk pertama. Wahada mubtada, dan makhluk ini atau akal awal ini mengandung tiga taslis di sini. Artinya tidak tiga sisi, tiga unsur. Nah, dari tiga unsur itu, tiga unsur tersebut adalah ayyuqal mabda'uhu, penciptaannya itu bisa ditangkap dengan akal, wa yuqal dan bisa ditangkap dengan akal, wujubu wujudihi, wujudnya, eksistensinya yang wajib. Karena dia bersandar pada mabda' al-awwal. Kemudian yang ketiga, ya, wa yuqal imkanuhu, binadhar ila dhatihi. Dan bisa ditangkap dengan akal kemungkinannya dengan melihat pada zatnya. Maka dari unsur yang pertama, jihad di situ berarti terjemahnya diterjemahkan unsur saja. Dari unsur pertama kemudian ada tadi apa? Emanasi, terjadilah faid. Ya, muncullah akal mufariq. Kemudian dari unsur yang kedua muncullah jiwa falakiyah benda langit. Kemudian dari unsur ketiga muncullah benda-benda langit. Sampai kemudian dan berulanglah faid atau curahan semacam ini sampai lengkaplah benda-benda langit. Dan berhentilah pada akal yang tidaklah mengharuskan darinya kemunculan benda langit. Itulah akal ke-10 yang disebut dengan akal al-fa'al. Ya, maka ini adalah syirik yang nyata dalam rububiyah. Rububiyah sebagiannya kesyirikannya adalah dengan menggunakan akal mufariq. Maka alam bizamim dalam anggapan mereka muncul dari Allah atau terlahir dari Allah secara tasalsul, bersilih berganti. Allah tidak punya perbuatan dalam terciptanya alam kecuali dengan menciptakan al-mubda al-awal, makhluk pertama, yaitu akal pertama. Sedangkan yang lainnya adalah ciptaan dari akal mufariqa, akal yang menjadi kemunculan dari akal sebelumnya. Sehingga kata Ibn Taimiyah, ucapan mereka falasifa ini, Farabi dan yang lainnya, itu lebih kufur daripada kekafiran orang-orang musyrik Arab yang mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Tadi kita baca juga, karena mereka mengatakan inna ukul, sesungguhnya 10 akal ini yang oleh man yatadhaharu bil Islam, orang-orang yang pura-pura menampakkan Islam, minhum dari kalangan falasifah, berarti munafik. Mereka katakan teori 10 akal itu sama dengan malaikat. Mereka dan ini asalnya adalah dari falsafat Yunan, kemudian diislamikan dengan malaikat. Namun ini lebih fatal karena lebih jelek daripada musyriknya orang jahiliyah, karena 10 akal ya mereka kasih kedok 10 malaikat. Ini tidak Allah ciptakan. Bimasyiati wa kudratihi, dengan kehendak dan kuasanya. Namun dengan sistem fight saja. Ini langsung muncul begitu saja, terlahir. Tidak pakai proses penciptaan, namun terlahir. Penciptaan dengan kehendak dan kudrah, namun dengan sistem fa'id, terlahir, muncul. Ya, kemudian syirik yang kedua, syiriknya Nasrani. Ya, mereka dulunya dalam akidah tauhid, namun beberapa tahun setelah diangkatnya Al-Masih Isa alaihissalam ke langit, akhodat mulailah madzahir fenomena syirik tadubbu, menjalar dalam akidah mereka. Yang ini karena peran penting orang yang merusak agama Isa, yaitu Paulus, yang oleh orang-orang Nasrani malah dimuliakan. Ini padahal pengerusak dari dalam. Ya, mereka muliakan dengan sebutan Rasul Paulus, padahal inilah pengerusak ajaran Isa. Fangkosamu, maka mereka terbelah alal mada dalam sejarah sejauh perjalanan atau sejauh masa. Ketika itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang dholat terus menerus menjaga akidah tauhid, mereka ini adalah arisiyin, dan kelompok yang cenderung pada syirik. Yang cenderung pada syirik ada dua kelompok. Ada yang berpendapat bitathniyah, dua Tuhan, semacam aliran, apa itu bacanya, Markiyuniyin. Yang mereka mengimani dua ilah, yaitu ada ilahu khalikin atau ilahun adilun, ilah pencipta atau ilah yang adil, dan ilahu khairin, ilah kebaikan, tamathala, yang tergambarkan pada Al-Masih, yang membebaskan manusia dari dosa-dosa manusia. Kemudian kelompok yang ketiga, bitathlis, trinitas. Walqaul bitathlis, memiliki ajaran trinitas yang beranggapan bahasanya Tuhan itu terdiri dari tiga uknum. Ini jamaknya akonim. Ini uknum itu bahasa Arab ya. Dan jamaknya akonim. Ya, tiga uknum tersebut adalah uknum Bapa, Tuhan Bapa, uknum Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan Anak sama dengan firman Tuhan, dan dia adalah Al-Masih. maka Nasrani punya konsep aneh tentang kalam Tuhan, tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam akidah mereka, kalam itu makhluk. Yaitu Isa itu. Itu firman Tuhan. Firman bukan berbicaranya, firman Tuhan bukan sifatnya Allah yang melekat pada dirinya, namun sesuatu yang infasola andati, terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk. Maka firman Tuhan itu sama dengan Al-Masih. Dan gereja Iskandariyah termasuk gereja yang paling fanatik dengan aliran ini. Itu aliran Trinitas yang kemudian menjadi mazhab resmi untuk semua sekte Nasrani setelah diwajibkan oleh penguasa Romawi, yaitu Raja Konstantin, yang diwajibkan keyakinan Trinitas ini di pertemuan, ya, apa biasanya di bahasa Indonesianya itu apa? Konsili ya. Majma apa ini? Nikiyah. Itu taslis ini tentu syiriknya Nasrani. Kemudian yang ketiga, kesyirikan Majusi. Yaitu agama Zoroaster, bahasa Arabnya Zoroastrih, bahasa Indonesianya Zoroaster. Diana Tsanawiyah, agama yang menetapkan adanya dua Tuhan, mengimani wujudnya aslaini atau ilahaini, dua Tuhan. Yang pertama Tuhan kebaikan, itu Tuhan cahaya yang disebut dengan apa itu bacanya? Masdar belakangnya. Ahwara masdar. Ronnya enggak kebaca. Ahura. Ahura masdar. Wal akhar, dan yang kedua adalah Tuhan jahat, yaitu adzulmah, kegelapan, yang disebut dengan gimana bacanya? Ada yang coba ngecek Google? Ahroman belakangnya. Gimana bacanya? Ahriman? Adud, enggak lho mungkin. Ada di Mbah Google? Ada info? Gimana cara bacanya? Menurut versi Latin apa? Ahriman yang kata belakangnya. Ahromain. Kata sebelum Ahroman harusnya. Enggak ada. Ahroman. Kata sebelumnya. Ada kata sebelumnya? Ya, Arabnya enggak ini. Enggak nyambung. Wa ta'taqidu, dan berkeyakinan agama Majusi meyakini bahwa masing-masing dari dua Tuhan ini memiliki kemampuan untuk mencipta. Tuhan kebaikan menciptakan semua yang bagus, baik dan manfaat. Tuhan jahat menciptakan semua yang jahat di dunia ini. Dan para dan makhluk dari dua Tuhan ini senantiasa dalam peperangan yang abadi. Dan peperangan di antara mereka itu sijal. Sijal itu bergantian. Menangnya gantian. Hatta takuna khatimatu sirak. Nanti penutup konfliknya adalah menang wa ghalaba, dan menangnya makhluk ciptaan Tuhan cahaya. Kemudian syirik dari umat-umat yang lainnya, dan ada bentuk-bentuk yang lain dalam syirik rububiyah selain yang telah disebutkan. Ujmil saya sampaikan secara global, asyharoha yang paling populer bima yali berikut ini. Yang pertama adalah syirik ashabil hayakil. Hayakil jamak dari haikal, penyembah benda langit intinya. Yang beranggapan bahasanya kawakib benda langit itu adalah azali, dulu sejak awal. Dan benda-benda langit inilah yang mengatur perkara di dunia ini. Di antara mereka ada yang mengatakan itu makhluk, hanya saja Allah serahkan kepadanya pengaturan alam semesta, alam bawah. Oleh karena itu mereka bangun untuk masing-masing kaukab benda langit, mereka bangun satu haikal, satu tempat ibadah. Mereka beranggapan bahasanya rohani atau jiwa dari benda langit ini turun pada mereka, mengajak bicara mereka dan menyelesaikan hajat-hajat mereka. Yang kedua, syirik orang Arab di masa jahiliyah. Orang Arab meskipun mereka mengakui pokok-pokok tauhid rububiyah, akan tapi di antara mereka ada yang meyakini pada ilahnya, pada berhalanya, punya unsur bisa memberikan manfaat dan bahaya tanpa Allah menciptakannya. Oleh karena itu maka mereka takut kepadanya, dan mereka takut-takuti para nabi dan para wali Allah dengannya. Allah Ta'ala berfirman, mereka menakut-nakutimu dengan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Aqala'an aslafihim, mereka berkata, dan Allah berfirman tentang pendahulu mereka, nenek moyang mereka, innakulu ila taroka ba'du alihati nabi su'in. Tidaklah kami katakan kecuali sebagian berhala kami menimpakan padamu dengan keburukan. Maka diketahuilah bahasanya, dua kelompok ini meyakini bahasanya pada berhala mereka ada syai'an wal kudrah, satu kemampuan untuk menimpakan bahaya. Yang ketiga, syirik orang yang ekstrim terhadap para wali. Mereka berkeyakinan bahasanya arwah para wali itu punya kekuatan, kekuasaan gaib. Ya, dengan kekuasaan tersebut, ya, mengatur ilkaun, alam semesta atau jagat raya ketika hidup dan setelah matinya. Dengan sultah gaibiyah ini, para wali bisa mewujudkan hajat, menghilangkan kesusahan, memberikan kemenangan perang terhadap orang yang berdoa pada mereka, memberikan pertolongan man ladha, orang yang minta perlindungan kepada mereka. Ya, di antara mereka ada yang beranggapan bahasanya guru mereka nafidul hukmi, ketetapannya itu pasti terjadi dalam apa yang diinginkan oleh sang guru. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepadanya sang guru itu kalimat kun. Fakulu ma'aroda ayakuna kana, maka semua yang diinginkan oleh guru ini akan terjadi. Wa kullu ma arada alla yakuna fa inna la yakunu. Dan semua yang tidak diinginkan terjadi oleh sang guru maka tidak akan terjadi. Yang keempat, syirik orang yang ekstrim kepada imam. Ini bagian dari Syiah Rafidah. Ini di antara aliran ekstrim Syiah adalah Nusairiyah yang dianut oleh Bashar Assad. Waqad za'ama Nusairiyah, ini Syiah ekstrim Nusairiyah, berkeyakinan bahasanya Ali bin Abi Thalib itu yang menciptakan Muhammad. Kemudian Muhammad menciptakan Salman, dan Salman menciptakan 5 anak yatim yang ditugasi mengatur alam semesta. Mereka adalah Miqdad, Abu Dzar, Utsman ibn Mas'un, Abdullah bin Rawaha dan Qambur bin Qadan. Wa hakadha dan demikian juga Rafidah secara umum waqad afdha bim al-ghulu, sikap ekstrem mengantarkan mereka, sikap ekstrem terhadap para imam mereka mengantarkan mereka untuk menyekutukan orang-orang yang dianggap sebagai imam mereka itu dalam banyak sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat rububiyah. Dan meyakini bahasanya para imam itu memiliki khilafah takwiniyah, menggantikan Allah dalam mengatur jagat raya. Takhda'u li saytaratiha, tunduk dengan kekuasaan para imam ini, jami'u dharatil kaun, semua atom yang ada di jagat raya. Atomnya saja tunduk, apalagi maka demikian juga benda-bendanya. Dan Ibnu Hazm menyebutkan bahasanya mayitas rafid, mayitas rafid, peranggapan bahasanya Ali adalah ilahun khaliq, adalah ilah yang mencipta. Dan boleh jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm dengan keyakinan ini adalah ghulatu syiah, Syiah yang sangat ekstrim semacam Saba'iyah dan Al-Mughiriyah. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.